di jantungku teringat kau juwitaku. Ingin ku berlari menajam tirai yang kelabu batas cintaku dan cintamu. Hari yang indah di mana kita berdua denyut jantung dua insan dalam gairah asmara. Sehari serasa sekejap di dalam pelukan kita menangis karena harus berpisah. Indah cinta terlarang, gundah cinta dilarang, tiada resmi orang tua. Luka karena cinta sangat susah obatnya, gairah nafsu, dendam dan rindu berusaha bertemu. Gairah nafsu, dendam dan rindu berusaha.